وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الرسول الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pada malam hari ini, malam Ahad 18 Muharram 1437 Hijriah, kita bermajlis di rumah Allah yang mulia ini antara waktu maghrib hingga isya, sambil menunggu datangnya waktu salat isya, di sebuah majelis yang kita insya Allah akan membahas beberapa ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita pulang meninggalkan rumah Allah ini, masjid ini yang mulia, dengan membawa tambahan iman dan tambahan takwa. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentunya kita semua yakin, beriman bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia ini sia-sia belaka. Tidak lain Allah menciptakan umat manusia hidup di muka bumi untuk beramal saleh dan beribadah kepadanya. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam beberapa ayatnya, antara lain Allah menyatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepadaku satu-satunya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا, dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan, ليبلغكم, dalam rangka untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Dijelaskan oleh para mufassir, para ulama, antara lain al-imam al-Fudail bin Iyad, seorang ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, ay aswabukum wa akhlasukum amala, yaitu dalam rangka Allah untuk mengetahui siapa di antara kalian ketika hidup di dunia ini yang paling benar amalannya, paling tepat mencocoki bimbingan Rasul, dan siapa yang paling ikhlas memurnikan niatnya karena Allah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya untuk sebuah tujuan yang mulia. Jangan sampai kita lalai dari tujuan utama diciptakannya kita hidup di muka bumi. Jangan sampai hiruk pikuk dunia, ramai dan gemerlapnya dunia ini, membuat kita lalai dari tujuan utama dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ad-dunya hulwatun khadirah, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia itu manis dan indah, menarik, gemilau, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai penghuni bumi untuk kemudian Allah melihat bagaimana amalan kalian, bagaimana kalian beramal di tempat yang Allah jadikan kita sebagai penghuninya ini. Wattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap fitnah dunia yang gemerlap ini, yang melalaikan, dan takutlah kalian kepada fitnah wanita yang membahayakan. Dari hadis ini pula kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan menjadikan kita sebagai penghuni bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya, menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beramal saleh, menggunakan kekuatan fisik kita, kesehatannya, untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kepada kita memanfaatkan dunia sesuai dengan kebutuhan. Allah mengizinkan untuk kita menikmati berbagai ciptaan Allah di muka bumi ini untuk kepentingan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kebutuhan manusiawi kita dalam batas-batas syariat yang telah Allah letakkan. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima dari amalan, tidak menerima amalan-amalan hambanya kecuali yang bersumber dari sesuatu yang baik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala fi kitabih, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa shkuru lillah in kuntum iyahu ta'budun." Dalam hadis ini Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin apa-apa yang telah diperintahkan kepada para rasul-rasul Allah. Tidak berubah. Apa itu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya, "Wahai sekalian rasul, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian utusan-utusan Allah, silakan kalian makan dari perkara yang baik, yang halal, dan beramal solehlah kalian, berbuat amalan solehlah kalian. Sesungguhnya aku maha mengetahui atas segala yang kalian lakukan." Allah memerintahkan kepada para rasul Allah, para nabi-nabi Allah, untuk beramal soleh dan mengizinkan untuk memanfaatkan dan memakan atau minum perkara-perkara yang halal, yang thayyibat. Begitu juga Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silakan kalian makan dari berbagai rizki yang halal yang kami limpahkan untuk kalian, yang baik yang kami limpahkan kepada kalian. Washkurulillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Kaum muslimin, ini perkara yang penting untuk kita selalu mengingat bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk beramal saleh, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah-Nya, dan menjauhi, meninggalkan segala yang Allah larang. Jangan sampai sebaliknya, kita hidup di muka bumi ini, kita kedepankan kepentingan-kepentingan duniawi, kita kejar berbagai ambisi-ambisi kita, sementara kita lupa dengan tujuan utama kita diciptakan. Apa yang Allah perintah, dia tidak kerjakan. Apa yang Allah larang, tidak peduli, tetap dia lakukan. Demi mengejar perkara-perkara duniawi, kenikmatan-kenikmatan sejenak, yang itu hanya tipuan belaka. Banyak umat mengeluhkan kondisinya, terkhusus ketika musibah-musibah datang di berbagai daerah, mengalami kekeringan hingga tidak bisa lagi mereka bercocok tanam, muncul berbagai malapetaka di balik kekeringan ini, kerugian yang sangat besar dirasa oleh banyak masyarakat. Kemudian mereka mulai berbondong-bondong melakukan sholat istisqa, sholat untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya mereka selalu bermaksiat kepada Allah, banyak perkara yang haram mereka kerjakan, banyak perintah Allah dan perintah Rasul yang diabaikan, baik dalam urusan akhlak dan budi pekerti atau dalam urusan muamalah interaksi sesama umat. Banyak aturan-aturan yang kita tabrak, kita langgar, ataupun dalam urusan rumah tangga, ataupun dalam urusan keimanan, urusan akidah. Sementara ketika mengalami musibah, mereka ingat Allah, hendak berdoa dan mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sudah kita sebutkan terakhir ini dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah melanjutkan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha wa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' yaqulu ya rabbi ya rabb ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك." Kemudian Rasulullah setelah menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah yang maha baik dan tidak menerima amalan hambanya kecuali yang baik, baik niatnya, baik tata caranya, benar pelaksanaannya. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada para rasulnya, yaitu Allah persilahkan untuk memanfaatkan nikmat-nikmat dunia, namun Allah juga mengatakan wa'malu salihah, beramal solehlah kalian, menggunakan fasilitas dunia untuk amal saleh. Begitu juga ketika memerintahkan kepada kaum mukminin, silakan kalian makan, manfaatkan dunia ini. Tapi kemudian Allah menyatakan washkurulillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menyebutkan kisah seorang pria yang telah melakukan perjalanan panjang, telah melakukan safar, bepergian yang jauh. Perjalanan safar merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Ketika kita musafir adalah kesempatan emas bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala as'atha aghbara, rambutnya kusut, badannya penuh dengan debu, menunjukkan dia dalam kondisi yang sangat lelah, yang capek sekali. Kondisi ini juga adalah kondisi yang merupakan peluang besar baginya untuk dikabulkan doanya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, meminta, memohon dan memanggil Allah, dan mengangkat tangan ketika berdoa juga salah satu sebab diterimanya doa dan dikabulkannya permintaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, innallaha hayyun sittir yastahi idza rafa'a 'abdahu yadayhi ay yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah itu sangat malu jika ada seorang hambanya yang mengangkat tangan, mengangkat kedua tangannya, memohon, berdoa, meminta, kemudian kedua tangan hamba tadi kembali dalam keadaan belum Allah berikan permintaannya. Allah malu untuk tidak memberikan permintaan hamba yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Tapi subhanallah, kondisi yang disebutkan tentang pria tadi, apakah kemudian doa dan permohonannya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menyebutkan, sementara pria tadi, makanan yang dia makan adalah dari hasil yang haram. Mungkin dia tidak jujur, mungkin dia menipu, mengurangi hak orang lain, atau dia menggunakannya dengan cara riba dalam perdagangan dan transaksi yang mengandung riba yang Allah haramkan, atau berjualan, berdagang perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam, dilarang oleh Islam. Begitu juga minuman yang dia teguk, pakaian yang dia pakai, semuanya bersumber dari haram. Daging yang tumbuh di tubuhnya hasil dari makanan dan minuman yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, mana mungkin Allah akan mengabulkan permintaannya, doanya. Dari sini kita tahu bahwa berbagai kemaksiatan yang kita lakukan, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, yang semuanya bersumber dari perkara yang Allah haramkan, adalah sebagai salah satu penghalang dikabulkannya doa seorang hamba. Dia berharap-harap, dia ingat bahwa Allah itu maha pemurah, bahwa Allah itu mudah memberikan permintaan hamba-hambanya. Namun ketahui bahwa di sana ada sebab-sebab yang dengannya terhalang doa dia untuk dikabulkan. Sekarang kita melihat kaum muslimin sebagiannya menangis kekeringan, sebagian saudara kita tidak mendapatkan air minum bersih, bahkan sampai disebutkan di beberapa daerah air minum yang mereka minum adalah air asin yang ada di laut. Mereka menangis, mereka meminta pertolongan. Namun perlu semuanya, semua pihak untuk introspeksi diri, mengevaluasi keadaan amalannya, kondisi perbuatan-perbuatannya. Berbagai kemungkaran dilakukan di muka bumi, berbagai kemaksiatan dilakukan di muka bumi. Sempat tadi kita sebutkan dalam kajian siang, berapa banyaknya perdukunan-perdukunan yang terus tersebar, ramalan-ramalan melalui berbagai media masuk ke rumah-rumah muslimin. Anak-anak muslimin mempercayainya, anak-anak muslimin meyakini kebenarannya. Jimat-jimat bertebaran di tengah-tengah umat. Ada saudara kita yang ingin membuka usaha, dia datang ke dukun menanyakan hari yang tepat untuk membuka usahanya, atau memasang jimat di toko, warung, kedai yang dia buka dengan keyakinan jimat itu akan mempermudah rezekinya. Sementara Nabi kita melarang perbuatan itu. Sementara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan tersebut. Dalam suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dalam perjalanan menuju medan tempur, dalam perjalanan menuju amalan jihad fi sabilillah. Maka di tengah perjalanan itu Rasulullah mengutus seorang utusan untuk mengumumkan sebuah pengumuman kepada seluruh pasukan sebagai bentuk pendidikan, sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, pembinaan terhadap umat. Umat dibina, tidak dibiarkan berada dalam kesalahan demi persatuan, tidak dibiarkan umat dalam kemungkaran demi menjaga ukhuwah. Tapi Rasulullah membina umat, Nabi kita mendidik umat. Apa wasiat Nabi ketika itu? Qala alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min wasar au qiladah illa quti'at. Diumumkan agar tidak ada satu jimat pun yang dikalungkan di leher onta, baik jimat yang terbuat dari al-watar. Watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang. Tali busur panah yang sudah usang. Dahulu masyarakat jahiliyah di masa tersebut punya keyakinan bahwa tali busur panah yang sudah usang jika disimpan dan dikalungkan kepada leher anak kecil atau leher onta atau di rumah, mereka akan terhindar dari sihir, atau terhindar dari orang-orang yang dengki, terhindar dari godaan syaitan, terhindar dari musibah. Kalau di negeri kita beragam juga, misalkan tapal kuda, sepatu kuda atau disebut dengan tapal kuda, ketika sudah usang disimpan, ditaruh, diletakkan pada tempat-tempat tertentu, digantung di depan, di atas pintu, atau di tempat-tempat lain, di rumah, di toko, di kedai, dengan berbagai khurafat dan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak tersisa satupun jimat-jimat yang dikalungkan di leher-leher onta. Pada waktu itu masyarakat jahiliyah ketika mereka masih musyrik punya keyakinan jimat-jimat tersebut jika dikalungkan di leher onta yang digunakan untuk perjalanan safar, maka akan terhindar dari gangguan di perjalanan. Ketika digunakan untuk bertempur, berperang, maka akan meraih kemenangan dan keselamatan. Demikian keyakinan-keyakinan khurafat yang bukan bagian dari Islam. Kalau di negeri kita, keyakinan-keyakinan seperti ini lebih identik dengan warisan-warisan agama Hindu, bukan sedikit pun warisan dari Islam. Masih kadang-kadang beredar di masyarakat kita, ada yang mengalungkan atau menggunakan gelar dari akar-akar tertentu, atau menggunakan aki-aki tertentu dengan keyakinan bahwa itu dapat memberikan kekuatan bagi yang menggunakannya. Semua ini dilarang dalam Islam. Maka Nabi memberi peringatan keras, tidak tersisa dari jimat-jimat yang dikalungkan di leher unta kecuali, kata Nabi, dibuang, diputus dan dibuang, agar benar-benar hanya bersandar kepada Allah, tidak kepada benda-benda. Diriwayatkan dalam salah satu hadis pula, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rahtun fabaya'a tis'atan wa taraka wahida, faqala in faqala as-sahaba ya faqila ya rasulullah bay'ata tis'atan wa tarakta wahida, qala inna fi yadihi khaytan. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama dari pakar-pakar hadis. Disebutkan bahwa telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang ingin berislam, orang-orang dari kalangan kafir yang masuk Islam, ingin menjumpai Nabi dan berbaiat, ingin berjumpa kepada Nabi, bertemu Rasul, sekaligus menanyakan tentang Islam lebih detail, menyatakan keislamannya dan bertanya tentang Islam. Kurang lebih jumlah mereka 10 orang. Kemudian Rasulullah menerima baiat 9 orang dari 10 orang yang datang. Sementara yang satu ditolak oleh Nabi untuk berbaiat sebagai seorang muslim yang taat kepada Rasulnya. Ditanya Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau menerima baiat 9 orang yang datang tersebut, sementara yang satu kau tolak, tidak kau terima? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya di tangan dia sedang diikat sebuah jimat. Maka orang tadi segera memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya dan menuju ke tangannya yang di sana terlilitkan jimat tersebut. Kemudian dia patahkan, dia putus dan dia buang. Baru setelah itu Nabi mau menerima baiatnya. Baiat itu adalah janji dan sumpah setia sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, yang seperti ini beredar di tengah masyarakat, belum lagi kemungkaran-kemungkaran lainnya, keyakinan-keyakinan dengan mengatasnamakan pelestarian budaya, budaya Nusantara, ternyata di situ ada ritual-ritual yang sebenarnya berasal dari agama Hindu, masih berada di tengah-tengah muslimin. Apa yang disebut dengan acara tingkepan misalkan, seorang wanita yang hamil dan sampai pada umur 7 bulan dari kehamilannya, maka di situ dilakukan sebuah upacara, disajikan beberapa makanan-makanan tertentu, dilakukan beberapa ritual yang ternyata ritual seperti ini terdapat di dalam kitab-kitab agama Hindu, terdapat di dalam buku-buku mereka dan diamalkan oleh mereka. Maka umat Islam harus menjauhi perbuatan seperti ini, membersihkan amalan dan akidahnya dari berbagai keyakinan yang menyelisihi Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kondisi umat yang dipenuhi dengan kemungkaran, yang menggunakan, yang mengkonsumsi minuman keras, yang berzina, yang korupsi, yang menipu, yang berkhianat, dan berbagai kemungkaran yang lain. Tadi siang sempat pula kita sebutkan, di saat kita berada di rumah Allah, di saat kita berada di masjid, menunaikan sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya terbatas, tidak seperti sholat duhur, tidak seperti bahkan sholat asar, terbatas waktunya. Tapi kita mendapati saudara-saudara kita berada di jalan-jalan, tidak mempedulikan panggilan Allah melalui suara sang muadzin untuk mendatangi masjid, sujud ruku, merendahkan diri kepada Allah sebagai bentuk terima kasih dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Namun pada kenyataannya kita melihat kemaksiatan itu terus berjalan. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin Allah akan mengabulkan doa kita? Apa mungkin bisa kita membutuhkan pertolongan Allah dengan segera, membutuhkan pertolongan Allah yang tidak bisa ditunda-tunda lagi karena malapetaka dan musibah telah melanda? Apakah doa kita akan dikabulkan? Jawabannya, bisa saja Allah tidak mengabulkan doa kita, dan bisa saja Allah mengabulkannya. Bagaimana itu? Bagaimana Allah mengabulkan doa seorang hamba atau suatu kaum yang mereka telah memenuhi hari-harinya dengan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah, tapi doanya dan permintaannya masih dikabulkan? Mari kita ikuti hadis yang mungkin saya gunakan sebagai penutup dari kajian kita malam hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah 'azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Kalau Anda mendapati Allah telah melimpahkan berbagai rizki dari perkara-perkara dunia kepada seorang hamba, yang ternyata hamba itu dalam kemaksiatan dan kemaksiatan, tetapi Allah tetap memberikan rizki, doa-doanya dikabulkan, dimudahkan usahanya, dimudahkan oleh Allah jalan-jalan rizki dari perkara-perkara dunia, diberi kesehatan, diberi teman-teman yang menyenanginya, yang mendukungnya, usaha yang dia buka di berbagai bidang berhasil dalam keadaan dia penuh dengan kemaksiatan. Ketahui, kata Nabi, bahwa itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah mengulur-ulur seseorang dalam keadaan dia bermaksiat. Diulur oleh Allah, dibiarkan dan diberi rizki bahkan dari perkara dunia, sehingga dia merasa bahwa Allah sedang cinta kepadanya, dia merasa bahwa Allah tidak benci kepada dirinya. Kemudian Rasulullah membaca sebuah ayat dalam surat Al-An'am ayat ke-44. Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Rasulullah membaca ayat ini, kata Nabi, ketika mereka telah lalai dan melupakan segala perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, melalaikan syariat Allah, maka kata Allah, sengaja kami bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kenyamanan dari dunia, dari perkara-perkara dunia, sampai ketika dia berbangga dengan keberhasilan-keberhasilan tersebut, dia senang, gembira dan bangga atas berbagai kenikmatan yang dia raih, merasa bahwa dirinya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka di saat itu Allah turunkan azab tiba-tiba, mendadak, tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya, dan mereka berputus asa. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan sampai kita masuk dalam kondisi yang seperti ini. kita merasa negeri kita belum mendapatkan malapetaka, kita merasa berbagai pintu rizki dimudahkan oleh Allah, membuka usaha A berhasil, membuka usaha B berhasil, bertani berhasil, berkebun juga mengalami keberhasilan, berdagang dia juga sukses, luar biasa. Bekerja sama dengan orang dalam berbagai bidang berhasil pula. Jangan lalai, jangan mengira bahwa itu pertanda Allah suka dan ridho kepadanya. Coba dikoreksi, coba dievaluasi. Jangan-jangan kita telah banyak melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Tentu kita tidak boleh berputus asa. Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat dan beristighfar kepadanya. Semoga Allah mengampuni kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara-saudara kita umat Islam. Allah lindungi kaum muslimin. Allah rahmati mereka di dunia dan Allah rahmati mereka di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.